Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jal fil qur'anil karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin yang berbahagia, hadirin yang telah menyempatkan waktu untuk bersama kita berkumpul di Masjid Agung Purbalingga, mudah-mudahan apa yang kita selenggarakan bersama pada kesempatan menjelang siang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, untuk mengerti dan memahami nilai sesuatu berharga ataukah tidak, memiliki nilai yang tinggi ataukah tidak, maka ada sebuah cara yang efektif, yaitu melakukan perbandingan-perbandingan. Agar kita mengetahui dan memahami betapa manisnya iman, maka kita harus mengerti pahitnya kekufuran. Supaya kita memahami dan menyadari bahwa Islam merupakan karunia yang begitu lezat, maka harus dibandingkan dengan kebiasaan, tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Cara inilah yang telah ditempuh dan dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam Al-Musnad dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan untuk kita secara lengkap tentang peristiwa yang terjadi ketika sebagian sahabat melakukan hijrah ke negeri Habasyah. Bertahun-tahun lamanya kaum muslimin, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum di Mekah, itu diintimidasi, dibenci, dimusuhi, dihalang-halangi, dilarang, sebagian bahkan disiksa, ada juga yang terbunuh. Dalam kondisi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar setelah sekian lama bersabar. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengkhabarkan sungguh di negeri Habasyah seorang raja memerintah adil bijaksana. tidak akan dibiarkan satu orang pun terzolimi olehnya. Berangkatlah kalian ke sana, hijrah. Para sahabat kemudian hijrah, meninggalkan Mekah. Karena yang paling terpenting menurut mereka adalah ketenangan di dalam beribadah. Puncak dari cita-cita dan tekad para sahabat, dan marilah kita meniru serta meneladani, bagaimana bisa khusyuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puncak dari cita-cita mereka. Sehingga rumah ditinggalkan, pekerjaan dihentikan, harta benda yang mereka punya tidak mungkin dibawa, sanak kerabat pun mereka rela berpisah. Kenapa sampai mereka berkorban seperti itu? Yang pada umumnya kita sangat berat untuk melepasnya. Dan rumah, tanah, pekerjaan, keluarga, ditinggal semua. Gak peduli mereka. Hijrah. Perjalanan yang ditempuh jauh. Menyeberang lautan lagi, Laut Merah. Karena bagi mereka, menurut para sahabat, dan itu adalah pendidikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, itulah ajaran Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena kita hidup di dunia ini agar bisa beribadah dengan tenang. Supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Sehingga segala hal semuanya apapun itu tidak lagi bernilai ketika disandingkan dengan ketenangan di dalam beribadah. Di Mekah tak mungkin mereka tenang dalam beribadah. Maka dengan semangat penuh iman berangkatlah para sahabat hijrah ke negeri Habasyah. Dan memang benar, sesampainya dan setibanya mereka di negeri Habasyah, mereka bisa beribadah dengan tenang, terjamin, terlindungi. Padahal mayoritas penduduk Habasyah ketika itu memeluk agama Ahlul Kitab, Nasoro. Sebabnya adalah raja yang adil bijaksana. Orang-orang Quraisy merasa malu. Harga diri mereka seakan-akan runtuh, jatuh. Karena kekhawatiran dianggap tidak mampu menertibkan anggota sukunya. Ada beberapa bagian dari anggota sukunya yang berani melawan. Mereka pun sepakat mengirim utusan dua orang. Misinya satu, memulangkan mereka ke Mekah. Berangkat. Semua cara dipakai sampai suap itu dijalankan. Memberikan suap kepada orang-orang dekat raja, para pendeta. Tugasnya hanya satu. Ya, ngegongin aja. Gak usah banyak bicara, cuma ya, betul. Karena yang akan berbicara di depan raja Najasyi adalah utusan dari Quraisy. Itu orang-orang dekatnya raja cuma satu aja tugasnya. Ya, betul. Ya, raja. Ya, betul. Itu aja. Ngegongin. Disuap. Dikasih oleh-oleh, hadiah. Terutama kulit hewan ternak yang sudah disamak itu. Di apa? Di lobi sama mereka. Nah, ketika utusan Quraisy itu menyampaikan di depan Raja Najasyi tuduhan-tuduhan keji, informasi-informasi yang tidak berdasar, berita-berita hoaks tentang kaum muslimin, mereka anak-anak muda gak tahu diri, orang-orang bodoh, memecah belah agama, masyarakat pun demikian, anak dan bapak terpisah, mereka memeluk agama yang baru, kami gak kenal agama itu, raja pun tidak mengenal agama itu, gak tahu agama dari mana. Maka pulangkan mereka. Itu para pendeta yang ada di sampingnya. Betul, pulangkan, betul. Tapi Raja Syi adalah raja yang adil, bijaksana. Beliau tidak mengambil keputusan sampai mendengar informasi yang seimbang. Kaum muslimin, para sahabat dihubungi. Ditentukan siapa yang menjadi juru bicara. Perwakilannya yang terpilih adalah Ja'far bin Abi Thalib. radhiyallahu ta'ala anhu. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka sebelum memutuskan untuk menghadiri undangan dari raja, mereka juga sempat bermusyawarah bagaimana caranya. Lalu mereka pun sepakat. Mereka sepakat untuk menyampaikan apa adanya tanpa ditutup-tutupi. Tanpa ditutup-tutupi. Tidak ada yang disembunyikan. Apa yang mereka sampaikan sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian mereka berangkat. Juru bicaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di hadapan Raja Najasyi, Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, "Ayyuhal Malik, baginda raja, inna qauman fi jahiliyatin." Itu disampaikan dengan penuh ketenangan. Penuh ketenangan. "Baginda raja, kami dahulu adalah masyarakat yang hidup dalam tradisi-tradisi jahiliyah. Na'budul asnam, yang kami sembah itu batu, berhala, patung, dan arca. Kami mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nusi'ul jiwar, wa na'kulul maitah, wa na'kulul mal al-yatim." Baginda Raja, kehidupan kami waktu itu sangat gelap, kelam, penuh dengan kejahatan. Kepada tetangga, kami bersikap buruk. Bangkai kami makan. Harta anak yatim kami pakai. "Ya'kulu minnal qawiyyud dha'if." Siapa yang kuat, dia akan menginjak yang lemah. Hukum rimba yang berlaku di tengah-tengah kami. Itu digambarkan tradisi-tradisi sebelum Islam datang. Kebiasaan-kebiasaan di tengah masyarakat. Sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. "Kami seperti itu, baginda raja, zaman dulu. Kehidupan kami penuh dengan tradisi-tradisi yang buruk. Kacau kehidupan kami. Thumma ja'ana man arafna nasabah wa sidqahu wa amanatahu." Terus ada orang mengajak kami, orang tersebut kami kenal baik nasabnya. Bukan orang luar, bukan orang asing. Bukan pendatang. Kami tahu nasabnya seperti apa, siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa buyutnya, siapa canggahnya. Naik ke atas kami tahu, berasal dari keturunan yang mulia. Orang itu juga kami ketahui kejujurannya, amanahnya. "Fada'ana ila an wahidallaha azza wa jal." Orang itu, baginda raja, mengajak kami untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak melakukan kesyirikan, tidak menyerahkan ibadah sedikit pun kepada siapapun, kepada apapun. Orang itu mengajak kami untuk berbicara jujur. Orang itu mengajak kami untuk berbuat baik kepada tetangga. Orang itu mengajak kami untuk sholat, zakat, puasa. Disebutkan, fa'addada umuran min amril Islam. Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara ketika itu menjelaskan, menyebutkan ajaran-ajaran Islam itu seperti ini. Kami ikuti dia. Fattaba'nahu wa amanna bihi wa saddaqnahu. Kami ikut, kami tertarik, kami beriman, kami percaya. Kami menjadi umat dan pengikutnya. Itu di hadapan raja loh, dibandingkan nih. Dulu sebelum Islam datang, kondisi dan keadaan masyarakat kami seperti ini, tradisi-tradisinya itu. Pertumpahan darah, minum-minuman keras, judi, ya kan? Yang durhaka kepada orang tua, makan riba, harta anak yatim. Kondisi yang sangat menyedihkan itu. Kemudian ada orang, orang itu kami kenal, siapa dia, nasabnya, keluarganya, jujur, amanah, terpercaya, mengajak kami untuk meninggalkan tradisi-tradisi itu. Kami sambut, kami terima. Kan ke arah yang lebih baik ini, secara fitrah dan akal sehat saja, semua orang pasti bisa menerima, oh ini tradisi yang jelek, ini yang baik, tinggalin, ini yang kita lakukan. Tapi Baginda Raja, ketika kami menjadi pengikutnya, ya kan? Fa'ada 'alaina qaumuna wa qaharuna wa zalamuna. Tapi ternyata masyarakat kami, Baginda Raja, mereka tidak suka dengan pilihan kami. Mereka justru memusuhi, membenci kami, menzalimi kami. Padahal kan tujuannya baik, ini meninggalkan tradisi lama, tradisi yang buruk, tinggal sudahlah. Kita masuk Islam dengan arti yang sesungguhnya, tradisi-tradisi itu kita tinggalkan. Malah kami dibenci, dimusuhi, dizalimi. Dalam kondisi seperti ini, fakhtarnaka wa biladaka amma siwaka. Kami pun memilih Anda, wahai Baginda Raja, memilih negeri Anda untuk tinggal. Wa narju an la yudzlama ahadun indak. Dan besar harapan kami, tidak ada satupun dari kami yang terzalimi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini contoh bahwa agar kita bisa mengerti dan memahami Islam, maka mesti ada perbandingan dengan hal-hal, kebiasaan, tradisi-tradisi buruk. Islam kemudian menghapusnya. Islam mengajarkan akhlak-akhlak mulia. Nabi Muhammad alaihi salam bersabda, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga bisa memahami dakwah Islam. Agar kita mengerti ajaran Nabi Muhammad SAW, mau tidak mau, kita pun harus membaca dan memahami kondisi masyarakat ketika itu seperti apa. Harus ngerti betul kita. Kondisi masyarakat di zaman itu bagaimana sih? Masyarakat jahiliyah, pra-Islam, tradisi-tradisi yang berkembang dan yang dijalankan oleh masyarakat waktu itu bagaimana sih? Kita harus ngerti, harus paham. Yang kemudian tradisi-tradisi itu ditinggalkan. Seperti pertumpahan darah. Islam sangat menghormati darah. Tidak boleh asal ditumpahkan. Jangankan membunuh. Melukai saja tidak boleh. Jangankan melukai. Melakukan sesuatu yang memungkinkan bisa melukai orang, itu pun dilarang. Kok melukai? Misalkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam melarang membawa senjata dengan ujungnya dihadapkan kepada orang, harus ditutup. Contoh yang lain, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam melarang mengarahkan senjata tajam kepada saudaranya. Cuma gini tok loh, main-main. Enggak boleh. Haram hukumnya dalam agama kita. Apalagi sampai melukai, apalagi sampai membunuh, menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa itu dosa besar. Pelakunya tidak akan tenang seumur hidup kalau dia tidak betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan tenang. Lam yajid fushatan fi hayatihi, enggak mungkin dia merasakan tenang dalam hidupnya kalau sudah pernah menumpahkan darah orang. Haram hukumnya. Zaman dulu yang namanya al-jiwar, tetangga itu enggak dihormati. Sampai pernyataan dari Ja'far bin Abi Thalib, wa nusi'ul jiwar. Kami itu dalam bertetangga bersikap buruk. Bersikap buruk. Coba dalam Islam, hidup bertetangga seperti apa? Luar biasa. Sampai sebagian sahabat mengatakan, ketika melihat besarnya perhatian Nabi Muhammad SAW kepada tetangganya, Yahudi lagi. Ini jangan-jangan jadi ahli warisnya ini. Pesan-pesan dari Nabi berbuat baik kepada tetangga itu bagian dari iman terhadap Allah dan terhadap hari akhir. Nabi mengatakan, la yu'min, enggak sempurna imannya. Siapa itu? Man la ya'manu jaruhu bawa'ikahu. Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari dia. Hadis-hadis dan ajaran Islam tentang berbuat baik kepada tetangga, banyaknya luar biasa. Kalau dulu di zaman jahiliyah, mereka terbiasa makan bangkai. Gak peduli makanan halal haram, yang penting mau, selera, makan. Tapi dengan datangnya Islam, beberapa jenis makanan diharamkan. Mulai dari babi, ya kan, bangkai yang disembelih untuk selain Allah, dan seterusnya. Oleh Islam, makanan dan minuman itu dipilah dan dipilih. Ini yang halal, yang thayyib, ini yang enggak, haram hukumnya. Gak boleh dikonsumsi. Indahnya ajaran Islam. Kalau di kalangan Arab ketika itu dan seluruh manusia, bukan cuma di jazirah Arab, yang digambarkan Ja'far bin Abi Thalib, wa ya'kulu minnal qawiyyu dha'if, yang kuat itu menginjak yang lemah. Dalam Islam tidak. Kalau zaman dulu pokoknya kalau sudah orang lemah, kastanya paling rendah, enggak dianggap manusia. Dianggap hewan atau binatang. Enggak punya status rendahan. Orang yang lemah. Ya. Di zaman dulu sebelum Islam datang, itu tidak dianggap. Coba dalam ajaran Islam, Nabi justru mengatakan innamatunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Nabi mengatakan sungguh kalian mendapatkan rizki, ditolong Allah, itu dikarenakan orang-orang lemah yang ada di antara kalian. Perhatikan mereka, santuni mereka. Allahumma inni uharrijud dha'ifain. Ya Allah, Nabi mengatakan begitu. Saya tetapkan dosa besar bagi mereka yang tidak mempertahankan kaum yang lemah. Di antaranya adalah perempuan. Fakir miskin dalam agama kita, anak yatim dalam agama kita, itu punya tempat khusus diistimewakan. Itu dalam ajaran Islam demikian. Tapi sekarang ajaran Islam ya tinggal ajaran Islam. Mestinya seperti itu ajaran Islam, tapi belum sepenuhnya kita laksanakan. Padahal andaikan ajaran-ajaran Islam itu kita laksanakan, kita kerjakan, indahnya luar biasa. Nah, sehingga sambutan masyarakat untuk masuk Islam itu luar biasa. Karena mereka menyaksikan, agama indah. Agama yang mengajarkan kedamaian. Agama yang mengajarkan cinta kasih. Semuanya sama. Tidak ada beda antara rakyat jelata dengan bangsawan. Tidak ada beda antara pejabat dengan rakyat biasa. Yang kaya dan yang miskin sama. Dan itu. Orang bergegas masuk Islam. Ya. Nah, kehidupan di zaman itu, sebelum Islam datang, adalah kehidupan yang gelap gulita, tanpa cahaya, terang benderang, tidak ada seperti itu. Sampai kemudian Islam datang. Nah, Islam datang. Kehidupan masyarakat pra-Islam, sebelum Islam datang, itu kehidupan yang sangat menyedihkan dan pahit. Karena apa? Karena mereka tidak lepas dari kesyirikan-kesyirikan. Mereka menyerahkan ibadah. Mereka memberikan sesembahan-sesembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama berhala-berhala mereka. Di sini yang perlu kita fahami bahwa berhala itu bentuk terjemah dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau kita teliti satu persatu yang disembah oleh masyarakat ketika itu bukan hanya berhala. Kalau yang terlewat atau terpikir dalam benak kita saat mendengar berhala itu kan patung. Padahal bukan patung saja. Masyarakat waktu itu yang mereka sembah banyak macamnya. Ada yang menyembah jin. Ada yang menyembah jin. Ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah pohon. Ada yang menyembah batu. Ada yang menyembah orang-orang soleh. Ada yang menyembah nabi. Yang disebut menyembah di sini bukan meyakini sesembahan-sesembahan tadi yang menciptakan alam semesta. Bukan meyakini bahwa yang memberikan rezeki adalah mereka. Bukan meyakini bahwa yang menentukan hidup dan mati adalah hal-hal tadi. Bukan. Tidak seperti itu keyakinan mereka. Nah, tapi mereka menyembah dalam arti menyerahkan ibadah, walaupun sedikit, kepada sesembahan-sesembahannya. Contoh, mereka dikatakan menyembah jin. Saya ulangi kembali. Mereka dikatakan menyembah jin. Bukan meyakini jin itu yang menciptakan langit dan bumi. Bukan. Mereka dikatakan menyembah jin bukan karena meyakini jin itulah yang memberikan rezeki. Bukan. Mereka disebut menyembah dan beribadah kepada jin itu bukan karena meyakini bahwa jin itulah yang mengatur alam semesta. Bukan. Tapi karena mereka memiliki rasa takut kepada jin, sehingga memberikan sesaji-sesaji. Sementara rasa takut dengan sikap takzim, penghormatan, pengagungan adalah ibadah yang hanya pantas diberikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka berikan kepada jin, mereka pun disebut telah beribadah kepada jin. Disebut menyembah jin. Nah, itu nyata. Di kalangan bangsa Arab seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ayatnya ada dalam surat Al-Jin. Tafsirnya monggo dibuka, yang paling dekat tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir itu siapa? Ibnu Katsir itu ahli tafsir terkemuka di kalangan mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita berbicara tentang ahli tafsir kemudian kita menginjak atau kita membahas mazhab Syafi'i, maka yang paling menonjol adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Tafsir Ibnu Katsir itu diterima oleh kaum muslimin. Di sana Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang ayat ini seperti apa. Ayat ini menjelaskan tentang kebiasaan dan tradisi masyarakat sebelum Islam datang. Mereka kalau melewati lembah, gurun, gunung yang sepi di malam hari, mereka akan membuang sesuatu yang kita sebut dengan sesaji. Apa saja itu sesajinya? Kemudian mereka mengatakan, ya sayyid hadzal wadi, sing bau reksa lembah iki, kan gitu. Para penunggu, para penjaga di tempat ini, kan gitu. Tolong lindungi saya supaya tidak diganggu oleh jin-jin yang lain. Maka yang dipanggil siapa? Sayyid hadzal wadi, sing bau reksa. Itu masyarakat jahiliyah. Sebelum Islam datang seperti itu kehidupannya sehari-hari gitu. Takut dengan jin, makhluk halus, makhluk gaib, iya kan? Sesaji diberikan. Maka Allah berfirman dalam ayat ini, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya dulu sejumlah manusia, sekian banyak orang, ya'udzuuna, meminta perlindungan. Minta dilindungi. Kepada siapa? Birijalin minal jinni. Minta perlindungan kepada jin. Fazaduhum rahaqa. Yang mereka lakukan itu justru menambah dosa. Menambah terhina. Dihapus tradisi seperti itu. Gak boleh. Di dalam Islam gak boleh lagi seperti itu. Memberi sesaji-sesaji. Itu tradisi dan kebiasaan masyarakat sebelum Islam datang. Nabi Muhammad mengajak mereka, tinggalkan itu semua. Rasa takut itu hanya kepada Allah. Tawakal itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak boleh kepada yang lain. Kalau sekarang kan sesajinya macam-macam, Mas. Sesaji itu macam-macam. Sesaji itu enggak dalam bentuk makanan saja. Duit juga bisa. Bunga-bunga dan kembang juga ada yang melakukannya. Nah, bahkan sekedar celeret. Itu sudah sesaji namanya. Tahu celeret enggak? Lampu dim itu loh. Kalau kita lewat gunung tinggi, ya kan, tempat yang sepi, wingit katanya, angker. Jadi kalau mau lewat kula nuwun titik ngene itu. Kalau enggak ya diklakson din. Tanya ana apa Mas? Kula nuwun sama yang bau reksa. Itu sesaji, sesembahan. Itu tradisi di sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang. Nah, orang-orang tadi disebut menyembah jin. Beribadah kepada jin. Jangan kita bayangkan menyembah dan beribadah itu hanya rukuk dan sujud. Bukan. Rasa takut. Takutnya itu dengan ta'zim, pengagungan, penghormatan. Bukan takut biasa. Takut kesetrum misalkan. Takut pobi di tempat yang tinggi, contoh yang lain. Atau takut ular. Yalah, takut ular ini. Itu kan tidak ada unsur ta'zim, pengagungannya. Tapi ini pengagungan. Sesaji pun ubur rampenya harus jelas. Enggak asal sesaji dibuat. Ini kembang kantil, kembang melati, ya kan. Kamboja, ya kan. Kemudian nanti dibuatkan lemper, apem, ya kan, bunga mawar. Kemudian kalau anggrek enggak ada kayaknya. Ya. Mau diikat gini, airnya dari 7 sumur berbeda, kan itu. Jadi orangnya keliling. Bahkan sekarang dimodifikasi 7 masjid berbeda. Oh, karena saya pernah menyaksikan seperti itu. Jadi, mampir ke masjid ini, buka kerannya pakai botol, seret sedikit, cari masjid yang lain lagi, seret sedikit, cari masjid yang lain lagi, seret sedikit. Untuk ubur rampenya. Untuk ubur rampenya. Apalagi kalau sudah kaitan dengan sembelihan. Macam-macam. Kudu pitik cemani. Hitam semua. Atau ayam yang bulunya putih semua. Kalau kerbau, kerbau jantan yang belum pernah digunakan membajak sawah. Semacamnya. Ditentukan. Itu kan menunjukkan bentuk ta'zim, pengagungan, penghormatan. sampai dilakoni loh buat seperti itu, lalu diberikan. Di dalam hadis Khawlah, riwayat Imam Muslim, jelas sahih kalau Imam Muslim itu, hadis Khawlah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajarkan untuk kita doa ketika melewati tempat-tempat sepi atau lokasi-lokasi yang dikatakan orang keramat, angker, wingit, ya kan. Ono sing jogo, ono sing bau reksa, ono danyange. Ya kan? Kita diajari oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, caranya bukan memberi sesaji. Caranya bukan dengan kula nuwun, ya kan. Eyang, panggilnya Eyang, Yang, Kulonuun, Klamit, tidak demikian. Kita diajari doa, A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Baca doa itu. Para ulama rahimahumullah, ketika membahas hadis ini, keterangannya sama dengan yang disebutkan ayat surat Al-Jin tadi. Ini terkait dengan kebiasaan masyarakat sebelum Islam. Mereka tradisinya, punya tradisi, kalau melewati tempat-tempat yang sepi, angker, wingit, itu pasti minta izin kepada yang jin penunggu di situ. Ya, izin. Nabi menghapusnya. Gak boleh. Nabi menghapusnya. Memohon perlindungan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang lain, qul a'udzu birabbin nas. Katakan ya Muhammad, aku memohon perlindungan hanya kepada Allah, Rabb manusia. Surat Al-Falaq, Rabb Al-Falaq, malam yang gelap gulita atau fajar. Itu kita diajarkan untuk berdoa seperti itu. Sekali lagi, ini kondisi masyarakat dan tradisi zaman dulu sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang. Dihapus oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Nah, mereka, bangsa Arab, nanti mau tidak mau kita harus mengatakan, oh ya podo karo Indonesia. Itu harusnya. Ya kan? Sama ini. Bangsa Arab itu mereka punya kebiasaan sebelum Islam datang. Ya, sebelum Islam datang, setelah muncul kesyirikan yang pertama kali dibawa oleh Amr bin Luhai, yang dibawa oleh Amr bin Luhai, sebelum itu tauhid, beribadah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Amr bin Luhai, dia yang mengimpor, mendatangkan patung-patung dari negeri Syam. Masyarakat percaya karena negeri Syam, bumi Syam adalah buminya para nabi. Percaya. Ya. Maka tiap-tiap kabilah itu punya patung. Tiap-tiap suku, bahkan tiap-tiap rumah juga punya patung. Masjidil Haram. Masjidil Haram. Di sekitar dan sekeliling Ka'bah, bahkan di dalam bangunan Ka'bah. Dalam bangunan Ka'bah. Itu penuh dengan patung berhala yang kecil, sedang, besar. Bahkan di dinding-dinding Ka'bah itu lukisan dan gambar. Lukisan dan gambar. Lukisan siapa? Lukisan orang-orang soleh. Ketika Fathu Mekah, Nabi Muhammad alaihissalam perintahkan sahabat Umar. Pada waktu itu Nabi belum betul-betul masuk di Mekah. Masih di pinggiran kota Mekah. Nabi perintahkan kepada Umar, hapus semua lukisan, hapus semua gambar di dinding-dinding Ka'bah itu. Umar bin Khattab kemudian mengambil kain, dibasahi pakai air, dihapus gini. Setelah itu Nabi Muhammad masuk ke dalam Ka'bah. Beliau sendiri yang menghancurkan patung-patung dan berhala yang ada di dalamnya dan ada di sekitar Ka'bah. Jumlahnya kurang lebih 360. 360. Mereka memiliki beberapa sesembahan. Yang paling terkenal adalah Lata. Yang terkenal itu Lata. Lata itu batu, bukan patung loh mas. Jadi kalau kita menerjemahkan berhala, itu terjemah Indonesianya. Padahal hakikatnya bukan patung, batu. Batu yang dikeramatkan. Di mana batu itu? Di Thaif. Batu itu dikeramatkan, dibuatkan cungkup. Mangertos cungkup nggih? Napa Mas? Rumah-rumahan dibuat rumahan atap. Walahu astarun wasadanah, ditutupi pakai kain keliling. Ditutupi pakai kain itu. Batu yang dikeramatkan. Batu yang dikeramatkan. Nah, itu lata. Berikutnya adalah Uzza. Uzza itu sanes patung, Mak. Uzza itu syajarah binakhlah. Wa kanat Quraisyun tu'azzimuha. Uzza itu pohon yang dikeramatkan. Pohon yang dikeramatkan. Tapi terlanjur kita menerjemahkan berhala, terlanjur kita memahami kalau berhala itu patung. Padahal bukan. Bukan semuanya patung. Macam-macam yang disembah itu selain Allah. Pohon. Uzza itu pohon. Ya. Di sekitar pohon itu juga dibangun rumah. Dikasih kain. Nah, ada lagi Manat. Itu nama sesembahan mereka. Kalau Manat, nah, itu terletak di Kudait antara Mekah dan Madinah. Orang-orang Khuza'ah, Aus, Khazraj itu mengagungkannya. Mereka memulai ibadah haji dari situ. Memulai ibadah haji. Ihramnya, Pak. Ihramnya itu dari Manat. Dan Manat itu sendiri apa? Ada yang mengatakan patung. Jadi macam-macam yang disembah. Ada batu yang dikeramatkan. Ada pohon yang dikeramatkan. Ada patung yang diagungkan. Itu yang disebut dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Saya ulangi kembali, itu tadi disebut dengan apa? Sesembahan-sesembahan selain Allah. Orang Quraisy di zaman dahulu sebelum Islam datang juga mengkeramatkan sebuah pohon, mereka sebut Dhatu Anwat. Dhatu Anwat. Itu juga pohon yang dikeramatkan. Pohon yang dikeramatkan. Apa sih yang mereka lakukan? Apa yang mereka perbuat pada pohon-pohon itu, pada batu-batu tersebut, pada patung-patung yang ada di tengah-tengah mereka. Yang mereka lakukan diantaranya, ya'kufuna 'alaiha wa yaltaji'una ilaiha. Yang mereka lakukan di lokasi-lokasi tadi, itu ya'kufuna 'alaiha. Ya'kufuna itu berdiam. Semedi, topo, tirakat, duduk di situ. Betul-betul mengagungkan. Bahkan mereka dulu, yahujuna ilaiha wa yatufuna haulaha, wa yataladzaduna indaha wa yasjuduna laha. Masyarakat di zaman itu, haji berangkat dari situ. Tawaf itu dikelilingin. Ya. Merendahkan diri di sana, bahkan sampai sujud di sana. Wa kanu yataqarrabuna ilaiha bi anwa'in minal qarrabin fa kanu yadhbahuna wa yanharuna laha wa bi asma'iha. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan di sana adalah memberikan sesaji-sesaji, bahkan makanan-makanan yang mahal dan lezat diserahkan. Mereka menyembelih di sana. Mereka bernazar di sana. Itu sekali lagi gambaran masyarakat sebelum Islam. Itulah tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau punya masalah, yang dipikir pertama, yuk ke Uzza. Begitu. Uzza itu apa tadi? Pohon. Gimana sih? Uzza itu pohon. Punya masalah, oh, ke sana. Bawa sesaji. Bawa ayam, kambing, sembelih. Bernazar. Kalau masalahku selesai, aku akan begini. Nanti tirakat di sana. Tirakat itu apa sih? Berdiam diri, duduk, khusyuk. Enggak berani teriak-teriak di situ. Enggak berani bersuara keras. Bahkan di sebagian tempat untuk masuk saja harus merunduk begini. Pintunya dibuat pendek. Akhirnya masuk. Posisinya seperti rukuk. Situ gini, nyumbang, sedekah, macam-macam. Itulah kondisi masyarakat sebelum Islam datang. Itulah tradisi-tradisi yang dilakukan masyarakat sebelum Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam. Mereka kalau mau berangkat perang, mau berkelahi, senjata-senjatanya yang pedang, yang panah, yang tombak, digantung di pohon, dicentelke, dipun centelaken, tek, gitu. Di pohon apa tadi? Zatu Anwat. Tujuannya apa? Supaya sakti ben ampuh, begitu. Ben ono isine, nah. Pasti tahu jenengan, ya kan? Membedakan kalau disebut iki ono isine apa ora. Paham kan maksudnya kan? Mungkin ada di antara jenengan yang pernah punya seperti itu. Iki akik ono isine. Ya. Iki keris ada isinya. Ini pisau ada isinya. Ini ada isinya. Itu dicantelkan, cantelkan itu. Cari berkah, cari tuah, kasekten. Nanti kalau udah sekian waktu diambil, jadi perang itu udah pede, percaya diri. Wah, senjata ini wis ampuh. Kenapa? Sudah dicantelkan di pohon Zatu Anwat itu. Nah, di Zatu Anwat itu. Bahkan mereka sampai menyiapkan makanan-makanan terbaik, minuman-minuman terbaik untuk hal-hal tadi. Yang patung, yang pohon, yang batu. Kalau zaman sekarang, batu yang dikeramatkan banyak gak mas? Banyak gak batu yang dikeramatkan? Banyak mas. Ya, banyak. Pohon-pohon yang dikeramatkan banyak? Banyak. Sampai gak berani ditebang. Kenapa? Takut kualat. Daripada ditebang, jalannya dibuat melingkar. Makanya banyak pohon beringin itu di bundaran. Ono sejarahnya mas. Dan ini jalan lurus, pas dapat pohon beringin. Jangan ditebang, terus dibuat bundaran. Pernah gak menyaksikan seperti itu? Dibuat bundaran, akhirnya supaya gak ditebang. Buat bundaran gini, tambah jalan sana, tambah jalan sini. So. Di zaman dulu, tradisi-tradisi masyarakat waktu itu akrab dan biasa melakukan hal-hal seperti ini. Bahkan ada beberapa jenis binatang ternak, kalau sudah memenuhi kriteria, itu tidak boleh diganggu. Kemanapun dia pergi, mau merusak, mau menginjak-injak, mau makan tanaman orang, tidak boleh dilarang. Kenapa? Karena binatang-binatang ternak ini sudah dipersembahkan untuk sesembahan-sesembahan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah 103, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin, walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba wa aktsaruhum la ya'qilun." Allah Subhanahu wa taala tidaklah menetapkan bahirah, sa'ibah, wasilah, dan juga ham. Ini empat jenis atau empat kriteria binatang ternak yang dikhususkan dan dipersembahkan untuk siapa? Sesembahan-sembahan tadi. Gak boleh diganggu. Gak boleh dinaikin. hewan suci. Hewan suci. Seperti apa contohnya? Bahirah. Bahirah itu apa? Unta. Ya kan? Unta. Yang lahir di antara 10 anak unta betina. Tidak ada jantannya. Nah, berarti yang ke-11 atau yang ke-10 sudah. Itu enggak boleh diganggu. Khusus untuk sesembahan-sesembahan mereka. Kalau yang ham itu apa? Ham itu unta jantan. Unta jantan. Atau unta yang sudah melahirkan 10. Saya ulangi kembali. Unta yang sudah melahirkan 10 anak betina semua. Ini gak boleh diganggu. Jadi sembahan-sembahan seperti itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa? Kita perlu mengetahui dan mengerti kondisi dan keadaan masyarakat sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajarkan dan mengajak mereka untuk beribadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita paham, oh ternyata kondisinya seperti itu. Yang ternyata sedikit banyak kurang lebih juga kita saksikan di zaman sekarang. Mereka dikatakan menyembah patung, menyembah berhala. Bukan meyakini patung dan berhala itu yang menciptakan langit dan bumi, bukan. Mereka dikatakan menyembah patung, menyembah berhala, bukan karena meyakini patung-patung, pohon-pohon, batu-batu itu yang memberikan rizki. Bukan. Nah, bukan itu. Ini harus diluruskan. Harus didudukkan perkaranya. Karena tidak sedikit di zaman sekarang yang alasannya seperti itu. Alasannya, loh saya yakin yang menciptakan ini Allah Subhanahu wa taala. Saya juga yakin kalau yang berikan rizki itu Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Nah, yakin. Yang menentukan hidup dan mati itu Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ya kan? Karena saudara kita perlu dibantu untuk memahami dengan benar. Saudaraku, masyarakat yang didakwahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga meyakini seperti itu. Sama. Mereka juga meyakini yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi itu Allah. Saudaraku, masyarakat yang didakwahi oleh Nabi Muhammad ketika itu juga meyakini bahwa yang bisa memberikan manfaat dan madarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki itu Allah. Mereka juga sama meyakini seperti itu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah." Az-Zukhruf ayat 87. Wahai Muhammad, kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Pasti jawabannya Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Al-Ankabut ayat 61. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhara syamsa wal qamar, la yakulun Allah. Hei Muhammad, kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang mengatur matahari? Siapa yang mengatur bulan? La yakulunallah. Pasti jawaban mereka Allah. Itu keyakinan masyarakat di zaman Nabi. Sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad berdakwah, masyarakat sudah punya keyakinan seperti itu. Jadi masalahnya bukan meyakini siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur matahari dan bulan, siapa yang mengatur rezeki, siapa yang mengatur hidup dan mati. Allah. Kalau itu masyarakat sebelum Islam pun sudah mengerti dan faham. Tapi Nabi Muhammad masih mengajak mereka, ayo beribadah kepada Allah. Ayo masuk Islam. Ayo ucapkan la ilaha illallah. Berarti makna la ilaha illallah itu bukan hanya meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta. Belum cukup. Sehingga makna la ilaha illallah itu bukan sebatas meyakini Allah yang menentukan rizki, Allah yang menentukan hidup dan mati. Itu masih belum cukup. Kalau makna itu yang dimaksudkan, orang-orang di zaman itu, masyarakat Arab di saat itu sudah meyakininya. Sudah meyakininya. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 63. Wala in sa'altahum manazzala minas sama'i ma'an fa'ahya bihil arda min ba'di mautiha layakulunallah. Hei Muhammad, kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menurunkan hujan dari atas sana? Siapa pula yang menghidupkan bumi setelah gersang dan keringnya? Layakulunallah, pasti jawaban mereka Allah. Saya ulangi kembali, dipertegas bahwa masyarakat sebelum Islam datang sudah memiliki keyakinan bahwa yang menurunkan hujan adalah Allah, yang menghidupkan bumi adalah Allah, yang menumbuhkan pohon dan tumbuh-tumbuhan adalah Allah. Masyarakat di zaman itu sudah paham, ngerti. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 31, Qul man yarzukukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayakulunallah. Ya Muhammad, katakan, tanya kepada mereka, siapa yang memberikan rizki untuk kalian dari langit? Pasti jawaban mereka, Allah. Tanyakan kepada mereka, siapa yang memberikan rizki untuk mereka dari bumi? Jawaban mereka pasti, Allah. Siapa yang mengatur pendengaran, penglihatan? Jawaban mereka pasti, Allah. Siapa yang menghidupkan? Dan siapa yang menentukan kematian? Jawaban mereka pasti, Allah. Waman yudabbirul amra, siapa yang mengatur dan menguasai alam semesta ini? Jawaban mereka pasti Allah. Ayat-ayat yang saya bacakan tadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu bukti nyata. Ada di dalam Al-Quran bahwa masyarakat sebelum Islam datang sudah punya keyakinan bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, menciptakan langit dan bumi, mengatur apa yang ada di dalamnya, memberikan rizki, ya kan, menentukan hidup dan mati, mengatur segala-galanya. Mereka sudah punya keyakinan seperti itu. Tapi tetap saja Nabi Muhammad mengajak mereka masuk Islam. Ayo ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah, yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka sudah punya keyakinan seperti itu yang disebut dengan rububiyah, aspek rububiyah, pencipta, pengatur, pemberi rizki adalah Allah subhanahu wa ta'ala, ini belum bermanfaat, tidak berfungsi ketika mereka masih melakukan praktek-praktek, tradisi-tradisi yang bertentangan dengan nilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun meyakini seperti tadi, tapi ternyata masih memberi sesaji kepada pohon yang disebut Uzza, kepada batu yang dikeramatkan disebut dengan Lata, atau patung yang disebut dengan Manat, atau pohon yang dikeramatkan namanya Zatu Anwat, masih memberi sesaji, masih minta tolong dan bantuan kepada jin, datang kepada tukang sihir dan dukun menggunakan jimat-jimat yang diyakini ada berkahnya, ada kekuatannya. Sama saja, itu ibadah. Padahal la ilaha illallah itu artinya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sementara perbuatan-perbuatan dari itu masuk dalam kategori ibadah. Ya. Menyembelih, bernazar, ya kan? Kemudian apa? Tirakat tadi dengan penuh takzim, penghormatan, pengagungan, itu ibadah. Enggak boleh diserahkan kepada yang lain. Mestinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau punya keyakinan. Punya keyakinan bahwa gunung ini dijaga oleh lelembut-lelembut Eyang Merapi, Kiai Antaboga, Kiai Sapu Jagat. Gak tahu dari mana nama-nama itu. Tapi ada, diyakini oleh sebagian masyarakat yang tinggal di lereng Merapi. Kan itu. Diyakini itu. Sampai mereka meyakini bahwa meletus tidaknya Gunung Merapi ini yang menentukan kiainya, eyangnya tadi, Eyang Merapi. Ada yang bertugas melindungi hewan ternak dan tumbuh-tumbuhan. Mereka meyakini. Nah, yang membuat Merapi itu tegak, kokoh, berdiri adalah bangsa-bangsa lelembut-lelembut tadi. Maka diadakanlah ritual-ritual, tradisi-tradisi dalam bentuk sesaji-sesaji, minta tolong. Tolong jangan meledak, tolong jangan meletus, lindungi negeri kami, lindungi desa kami. Bentar lagi. Oh ya, lindungi desa kami. 11.34. Ini zuhur adzannya atau berhentinya ini? Oh, adzannya. Lindungi kami. Atau misalkan yang punya keyakinan nyun sewu, penguasa Laut Selatan, ya kan, yang dipercaya bisa memberi keselamatan, menghindarkan dari mara bahaya, tangkapan ikannya melimpah, nelayan aman selamat. Atau misalkan Nyun Sewu yang punya keyakinan Dewi Sri, kesuburan, panen raya dan segala macam, itu ada. Nah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan tauhid, mengajak kita masuk Islam, mengajak kita mengucapkan La ilaha illallah. Itu bukan cuma mengucapkan La ilaha illallah terus selesai. Belum. Tapi ada konsekuensi-konsekuensinya. Siapapun yang sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, harus meninggalkan keyakinan-keyakinan seperti itu. Harus meninggalkan tradisi-tradisi tersebut. Sehingga semua ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sesi pertama yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua. Kalau tidak punya kegiatan, monggo dilanjutkan nanti. Karena ini penting, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.